Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu al-thaminu. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sini kita mulai masuk ke pembahasan hadis yang ke-8. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata. Ya, dan juga mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan juga menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka melakukan hal tersebut, ya, maka mereka telah melindungi jiwa mereka dan harta mereka dariku. Illa bihaqqil islami, ya, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Ya, adapun hisab dari perbuatan mereka itu, ya, diserahkan kepada Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, syarah dari hadis ini. Hadal hadithu kharrajahu fis sahihaini. Ya, hadis ini itu diriwayatkan oleh, ya, Alif Itsnain di situ kembalinya kepada Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dalam sahih beliau berdua. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil islami, yaitu kecuali dengan hak Islam. Hadhihi lafdhatu tafarrada biha al-Bukhari duna Muslimin. Ya, lafaz ini itu hanya disebutkan oleh Al-Bukhari, ya, namun tidak disebutkan oleh Imam Muslim. Wa qad ruwiya ma'na hadzal haditsi 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin. Ya, dan telah diriwayatkan yang semakna dengan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisi atau jalur. Fa fi sahihil Bukhari, ya, maka dari atau pada sahih Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallahu. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. ya, dan bersaksi bahwa Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Fa idza syahidu alla ilaha illallah, ya, jika mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya, wa sallau salatana, ya, dan juga salat sebagaimana kami salat, wa istaqbalu qiblatana, dan juga berkiblat kepada kiblat kami, wa akalu dzabihatana, ya, dan juga makan sembelihan kami, faqad harumat atau hurrimat, ya, atau faqad harumat alaina dima'uhum wa amwaluhum, ya, maka ya haram bagi kami darah dan harta mereka, illa bihaqqiha, yang melainkan dengan haknya. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kita lihat bahwa lafadznya itu semakna. Wa kharraja Muslimun min hadithi Abi Malikinil Asja'i, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Malik Al-Asja'i an abihi, ya, dari ayah beliau radhiyallahu anhu. Qala, ya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa yakfuru bima yu'badu min dunillahi, ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, ya, maka harta dan darahnya itu, ya, terlindungi, wa hisabuhu 'alallahi, ya, sedangkan hisab perbuatan mereka itu, ya, terserah Allah, yang kita serahkan kepada Allah. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa qad ruwiya an Sufyan bin Uyainata annahu qala, dan diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwa beliau berkata, kana hadza fi awwalil islami, ya, hal ini itu hanya berlaku di permulaan Islam. Qabla fardhis salati, sebelum diwajibkannya salat, wasiyami, dan juga diwajibkannya puasa, wazakati wal hijrati, dan juga diwajibkannya zakat dan hijrah. Wa hadza dha'ifun jiddan, ya, namun pendapat ini, ya, pendapat Sufyan ini, itu pendapat yang lemah menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa fi sihhatihi an Sufyana nadharun, ya, dan juga keabsahan, ya, apakah benar ini merupakan pendapat Sufyan, di situ juga ada perbincangan. Fa inna ruwata hadhil ahadithi innama sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, karena para perawi hadis di atas merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membersamai beliau, ya, hanya saat di Madinah. Wa ba'duhum ta'akhkhara islamuhu, bahkan sebagian dari mereka itu masuk Islamnya belakangan. Ya, maksudnya kemungkinannya sangat besar bahwa hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat ketika sahabat itu masuk Islam dalam keadaan sholat sudah diwajibkan. Thumma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau, ya kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah melindungi jiwa mereka dan harta mereka dariku, yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana inda hadzal qawli ma'muran bil qitali. Ya, hadis ini ya atau penggalan hadis ini itu menunjukkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk memerangi mereka. Wa biqatli man abal islam. Ya, dan juga memerangi siapa saja yang menolak Islam. Wa hadza kulluhu ba'da hijratihi ilal madinati. Ya, dan hal ini terjadi setelah beliau hijrah ke Madinah. Wa minal ma'lumi bid-darurati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridu ad-dukhula fil islam yuridu ad-dukhula fil islam shahadataini faqat. Ya. Sebagaimana diketahui ya secara pasti bid-darurati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu menerima setiap orang yang datang kepada beliau untuk ya dukhula fil Islam, masuk ke Islam hanya dengan dua syahadat saja. Wa ya'simu damahu bidzalika. Ya. Dengan begitu, ya darahnya menjadi terlindungi. Wa yaj'aluhu musliman. Ya, maka orang tersebut hanya dengan mengucap dua syahadat sudah menjadi muslim. Wa qad ankara ala Usamah bin Zaidin. Ya, qatalahu liman qala la ilaha illallah. Ya, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari mengingkari Usamah bin Zaid yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lamma rafa'a alaihi saifa. Ya, orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah ketika Usamah sudah mengangkat pedang beliau. Washtadda nakiruhu alaihi. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat. Ya, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Ya, ini didapat kita lihat di hadis Al-Bukhari dan Muslim. Wa kharraja Muhammad ibn Nasrin al-Marwazi ya bi isnadin dha'ifin jiddan. Ya, kemudian Muhammad bin Nasr al-Marwazi ya beliau meriwayatkan dengan sanad yang sangat lemah, sangat dhaif. An Anasin qala, ya dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yaqbalu man ajabahu ilal islami. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerima orang yang hendak memenuhi ajakannya kepada Islam. Illa bi'iqabat billa bi'iqamis sholati. Ya. Melainkan dengan mendirikan salat wa ita'iz zakati. Ya, dan juga dengan menunaikan zakat. Wa hadza la yathbutu. Ya, dan hadis ini itu ya tidak dapat ditetapkan, tidak sahih. Wa ala taqdiri thubutihi, ya. Kalaulah hadis ini itu dapat diterima, ya sahih, fal muradu minhu annahu lam yakun yuqirru ahadan fil islami ala tarkis sholati waz zakati. Ya, andai kata hadis ini sahih, Maka pemahaman yang benar maksudnya adalah bahwa ya beliau tidak membenarkan tindakan siapapun ya yang meninggalkan sholat dan zakat dalam keadaan Islam. وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَلْفَاظِ أَحَادِيثِ الْبَابِ. Ya, dengan demikian, maka ya telah jelas ya bagaimana kita dapat menggabungkan lafad-lafad hadis dalam bab ini. فَإِنَّ كَلِمَتَيِ الشَّهَادَتَيْنِ بِمُجَرَّدِهِمَا تَعْصِمُ مَنْ أَتَى بِهِمَا. Ya, bahwa dengan dua kalimat syahadat semata itu sudah cukup ya untuk melindungi orang yang mengucapkannya. Wa yasiru bidzalika musliman. Ya, hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia telah menjadi muslim. Fa in aqama sholata wa ata zakata. Ya, dan jika dia kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, wa qama bi syara'il islami, dan juga menegakkan syariat Islam, falahu ma lil muslimina, maka ia mendapatkan apa yang menjadi hak kaum muslim, wa alaihi ma alaihim, dan dia juga mendapatkan ya balasan atau sanksi atas sanksi apa yang diberikan kepada kaum muslimin. Ya, misalnya ketika melanggar suatu aturan Allah. Ya. Kemudian wa in akhalla bi syai'in min hadhil arkani, ya, dan jika ya dia meninggalkan salah satu dari rukun-rukun ini, fa in kanu jama'atan qutilu. Ya, apabila dilakukan secara berkelompok, maka mereka diperangi. Wa mimma yadullu ala qitalil jama'atil mumtani'ina min iqamatis salati wa ita'iz zakati. Ya, hal yang menjadi petunjuk atau yang menjadi dalil tentang disyariatkannya memerangi kelompok ya, al-mumtani'ina min iqamis sholati, yang menolak untuk mendirikan sholat, ya, dan juga menunaikan zakat, qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, yaitu fa'in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Ya. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Jika mereka bertaubat, ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Ya, artinya tidak diperangi lagi. وَقَوْلُهُ تَعَالَى, dan juga firman Allah Ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Ya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian dalam Islam, ya, dalam agama. Ya, ini ada catatan kaki itu, oh, dari yang atas tadi, ya. Akhrajahu Muhammad bin Nasir al-Marwaziyu ya fi kitabi ta'dhimi qadari sholati. Ya, ternyata itu diriwayatkan oleh beliau Muhammad bin Nasir al-Marwazi di kitab beliau Ta'dhimu Qadari Sholati, yang mengagumkan kedudukan salat. Ya, karena itu di situ beliau mewajibkan. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Wa tsabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, dan telah sahih, ya, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana idza ghaza qauman, ya, bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerangi suatu kaum, lam yughir alaihim hatta yusbiha, ya, dan maka beliau tidak akan menyerang sampai tiba waktu pagi. Fa in sami'a adzanan wa illa wa aghara alaihim. Ya, jadi ketika beliau mendengarkan adzan, beliau tidak akan menyerang mereka. Ya, dan jika tidak mendengar adzan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan menyerang mereka. Ya, kita lihat ya, akhrajahul Bukhari wa Muslimun min haditsi Anasin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'alallahi, adapun hisab perbuatan mereka itu kita serahkan pada Allah. Ya'ni anna syahadataini ma'a iqamis salati ta'simu sahibaha wa malahu fit dunya. Ya, yang dimaksud itu adalah bahwa dua kalimat syahadat dan juga dengan mendirikan salat itu melindungi pelakunya ya dan hartanya di dunia. Illa an ya'tiya ma yubihu damahu. Ya, kecuali jika ia melakukan sesuatu yang menjadikan darahnya halal. Wa amma fil akhiratu fa hisabuhu 'alallahi jalla jalaluhu. Adapun di akhirat maka perhitungannya perbuatannya diserahkan kepada Allah. Fa in kana shadiqan adkhalahu Allahu bidzalikal jannata. Ya. Kalau dia jujur dan tulus maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ya, karena hal tersebut, ya, karena keislamannya. Wa in kana kadziban, adapun jika dia berdusta, fa innahu min jumlatil munafiqina fit tarqil asfali minan nari. Maka dia akan termasuk golongan orang-orang munafik dan tempatnya adalah ya neraka yang paling bawah. Ya wa qad istadalla bi hadza man yara qabula taubatiz zindiqi. Ya maka ada ya sekelompok orang yang berdalil dengan hal ini ya yang berpendapat bahwa orang zindiq itu diterima taubatnya. Wa huwal munafiqu, yang dimaksud zindiq di sini adalah munafik. Idza adharal audata ilal islami. Ya, jika dia menampakkan kesungguhan untuk kembali kepada Islam. Wa lam yaraqat lahu bimujarradi dhuhuri nifaqihi. Ya maka ya orang yang berpendapat bahwa orang munafik diterima taubatnya itu berpendapat orang munafik tidak boleh dibunuh hanya karena ya secara zahirnya dia itu adalah orang munafik. Kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'amilul munafiqina. Sebagaimana ya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang munafik. Wa yujrihim ala ahkamil muslimina fil zahiri. Ya, beliau ya memberlakukan hukum-hukum Islam secara zahir kepada mereka. Ma'a ilmihi binifaqi ba'dihim fil batini. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui ya, adanya sifat kemunafikan yang disembunyikan oleh mereka. Wa huwa qawlu Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin anhu. Ya, ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ya, yang menerima ya taubat dari zindiq atau munafik. Ya. Wahakahul Khattabiyyu an aktsaril ulama'i. Dan ini juga dihikayatkan oleh Al-Khattabi, ya, bahwa ini merupakan pendapat, ya, mayoritas ulama. Wallahu a'lamu. Ya, kita lihat catatan kaki. Wa dhahabal imamu malikun ila adami qabuli taubatihi. Ya, tadi kalau Asy-Syafi'i dan Ahmad, ya, kedua imam tersebut menerima taubat dari Zindiq, maka Al-Imam Malik itu, ya, berpendapat bahwa taubat seorang Zindiq itu tidak diterima. Wa huqiya dhalika 'anil imami Ahmad. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ya, artinya pendapat beliau yang lain. Qultu, ya, maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna beliau berpendapat, al-muradu 'indahum anna taubatahu la tuqbalu fid dunya. Ya, bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad di sini maksudnya bahwa taubat mereka itu tidak diterima di dunia. Bal yajibu qatluhu. Ya, bahkan mereka itu wajib dibunuh. Amma fil akhirati, adapun di akhirat, fa innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Maka Allah, ya, subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Mata sadaqal 'abdu fi taubatihi. Ya, asalkan ya hamba itu tulus bertaubat. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fadlam minallahi wa ni'mah. Ya, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Ya. Undur fil kalami ala taubatiz zindiqi, ya syarhan nawawiyyi ala sahihi muslimin. Untuk pembahasan lanjut mengenai taubatnya seorang zindiq atau munafik, kita dapat merujuk kepada Syarah Al-Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.